pado baban. Itu nandenai tangguangkan cando basing gulung jo batu urang banyak lah tahu. Angan-angan tak cinta ka anak curagan batapuk sabalah tangan inyo pura-pura ndak tahu kalau awak I love you. Itu nandenai tangguangkan cando masing gulung jo batu urang banyaklah tahu. Bujang manda ke hati denan pane rupanya den mabuat surang cando punggu rindukan bulan tak cinto ka anak anjuragan batapuk sabana tangan inyo pura-pura ndak tahu kalau you. Denan pane rupanya den mabuk surang cando punggu rindukan bulan barek kudo pado baban itu nandenai tangguangkan cando basing gulung jo batu urang banyaklah tahu. rindukan bulan, hati mabuk deh angan-angan. Tak cinta ka anak juragan, batapuk sabalah.